بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 39 حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما dari ابن عباس رضي الله عنهما Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan, al-khata wan nisyan, wa mastukrihu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah tajawaza, tajawaza itu kan melewati. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Melewati, membiarkan. Ya, atau dalam artian mengampuni umatku, ya, kesalahan dari umatku, wal khata' wan nisya, umatku karena keliru, salah, atau karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan juga karena dipaksa. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah, ya, wal Baihaqi wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Taibar kalabik. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadihi bushra lil mu'min. Hadis ini adalah bushra, kabar gembira bagi kaum mukmin. Wa qawlu, maka sabda Nabi, innallaha tajawaza li an ummati. Allah Subhanahu wa taala membiarkan, ya, membiarkan kesalahan dari umatku. Dari kesalahan, membiarkan umatku, yakni afa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan an ummati Muhammadin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al khata', al khata', keliru. Al khata' idza akhta' al muslimu, apabila seorang muslim keliru, wa amila ma la yaliku, dan dia mengamalkan sesuatu yang tidak layak, tidak sesuai dengan syariat. Wa kana khata'an ghairu muta'ammidin, ghairu muta'ammadin, dan kekeliruan tersebut itu ghairu muta'ammad, tidak sengaja, ya, tidak ada qasad, tidak ada niat tujuan untuk salah. Falaisa 'alaihi syai'un, maka dia tidak, falaisa 'alaihi syai'un artinya dia tidak dosa, ya. Dia tidak dosa. Tidak menjadi sebuah dosa di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala afa'an. Allah memaafkannya. Mengampuninya. Ya, barakallahu fiik. Namun ini pada hal-hal yang selain ma'lum minaddin bidarurah. Ya. Jadi enggak bisa itu. Kalau ma'lum minaddin bidarurah, semisal wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya khamr, ya, kemudian apa lagi, haramnya mencuri, itu enggak boleh dia bilang, oh karena saya keliru, ya, saya pikir zina halal, oh enggak bisa, itu Allah enggak anggap namun. Ini sesuatu hal yang tidak boleh kita bodoh tentangnya, ya, wajibnya sholat, wajibnya puasa, rukun iman, rukun Islam deh, rukun Islam, haramnya zina, haramnya khamr, haramnya mencuri, haramnya riba. Ini enggak ada yang namanya kita itu enggak tahu, enggak boleh. Ya. Itu permasalahan ma'lum minaddin bidarurah yang kita tidak boleh tahu. Apalagi di atas itu haramnya syirik. Haramnya zina saja seseorang tidak diberi toleransi, apalagi haramnya syirik. Ya. Masa haramnya syirik diberi toleransi, haramnya zina kagak. Ah, ini keliru. Taibarakallahu fik. Falaisa 'alaihi syai'un. Wa qawluhu wan nisyan, dan karena lupa. Idza nasiya wa taraka ta'ata. Nah, jika dia lupa dan dia meninggalkan ketaatan. Aw taraka syai'an nisyanan, atau dia meninggalkan sesuatu hal dari amalan-amalan karena lupa, la ta'ammudan, bukan karena sengaja. Au fa'ala syai'an nasiyan, atau dia melakukan sesuatu karena lupa. La ta'amu, dan bukan karena sengaja. La yu'akhiduhullah. Allah tidak akan menghukumnya azza wa jalla. Fadlan minhu subhanahu. Fadlan minhu wa ihsana. Sebagai karunia dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semisal seorang makan, minum. Ya. Lagi puasa. Ya. Idza nasiya ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian lupa. Ya. Lagi puasa. Fa'akala wa syariba. Dia makan, minum. Falyutim masawmah. Terusin puasanya. Fa'innama at'amahumullahu saqah. Allah yang memberikan dia makan, memberikan dia minum. Bahkan fuqaha Syafi'iyah menyatakan, seorang lupa lagi puasa, berjima sama istrinya. Itu dimaafkan. Ada ya? Ya mungkin. Hah? Mungkin. Istrinya, dia orang fuqaha Syafi'iyah semuanya masukin itu. Berarti ada kasus itu. Misalkan gini, ada orang nikah di malam Ramadan, ya, habis terawih dia nikah. Kan boleh kan nikah di bulan Ramadan kan? Habis terawih dia nikah, habis itu dia jima. Ya, ini masih momen-momen bulan madu nih, gimana sih bulan madu kan? Ya, habis terawih dia nikah, habis itu jima langsung. Habis itu besok pagi subuh. Ya. Dia mungkin sahur. Besok pagi masih momen-momen begitulah, biasalah antum waktu pengantin baru gimana sih? Nah, kemudian pulang salat subuh ketemu istrinya, hajar lagi. Ya. Istrinya pun juga menganggap, wah bulan madu ini. Baru astagfirullah. Kapan dia ingat mesti dilepas. Istrinya wajib ngingetin. Enggak boleh istrinya, ya abang lupa biarin aja deh. Enggak bisa. Nah, itu kalau kapan dia ingat wajib selesai. Enggak boleh tanggung-tanggung. Mentang-mentang belum keluar gitu. Tanggung, gak bisa. Nah, kapan diingat, selesai. Kapan diingat, selesai. Ya, sama kayak antum lagi berjima sama istri. Adzan, Allahu Akbar, langsung wajib selesai. Gak boleh, ya nanggung ini. Gak bisa, wajib selesai. Iya, adzan subuh, Allahu Akbar, wajib selesai. Puasa, lagi ngomong puasa. Kalau lagi misalkan puasa mah terusin aja. Kalau ya, ini nyari-nyari ini. Enggak. Itu. Lakinnal fardha la yasqutu bin nisyan fa ya'ti bihi qada'an. Namun yang namanya amalan fardu itu tidak akan gugur karena lupa. Dia mesti mengqada'nya. Sama kayak orang enggak salat, kenapa lupa? Maka dia wajib salat. Idza dzakara, apabila dia sudah mengingat, dia wajib salat. Enggak bisa, ya lupa kemarin enggak salat subuh. Udahlah, enggak bisa, wajib salat. Enggak bisa, itu enggak gugur. Nah ini ya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa mastukrihu alaih. Dan juga karena dipaksa, Allah memaafkan amalan-amalan kita, kekeliruan kita, karena kita dipaksa. Al-mukrohu ala fi'li sayyati la yu'akhadu. Ya. Orang yang dipaksa untuk melakukan keburukan, ya, untuk melakukan amalan keburukan, itu tidak dihukum. Ya, tidak diadab oleh Allah. Li'annahu masrubul iradah. Ya. Karena dia masrub. Artinya dia dirampas keinginannya. Dia artinya enggak menginginkan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keimanan. Misal Amr bin Yasir yang disuruh oleh Abu Jahal dan kufar musyrikin Quraisy untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Ya. Ketika Amr bin Yasir datang kepada Nabi menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tajidu qalbak?" Gimana engkau dapati kalbumu waktu kamu mencela aku? Ya. Kata Amr bin Yasir, "Mutmainun bil iman." Tetap tentram dalam keimanan. Ya. Maka turun ayat ini. Pemberian uzur. Ya, dipaksa mencela Allah, dipaksa mengejek. Ya, itu. Dalam keadaan kalbunya tetap tentram. Namun yang namanya dipaksa kalau masalah kesyirikan, ya, itu mesti ikrohnya tam sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha, ya, dalam kitab Masail Fiqhiyah Kuwaitiyah itu, ya. Ya, disebutkan bahwasanya yang namanya dipaksa mausuah al-fiqhiyah. Ya, Kuwaitiyah disebutkan yang namanya dipaksa itu kalau kondisinya ikrohnya tam. Yang namanya dipaksa ada dua, ikroh tam, pemaksaan secara full, sempurna, ikroh naqis. Yang dapat udur yang hanya ikroh tam. Ikroh tam itu apa? Kalau kita enggak mau menuruti apa kata mereka, kita dibunuh, atau kita ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan kita cacat permanen. Enggak dibunuh, namun dipotong kuping, dipotong tangan, dibuat cacat permanen. Ini namanya ikroh tam. Maka boleh memperturutkan apa kata mereka dengan syarat kalbu tetap tenang. Celah Rasul enggak? Oh enggak, kamu saya bunuh. Boleh. Oh enggak, kamu saya patahin tangannya. Boleh. Nah, ikroh naqis itu yang enggak boleh memperturutkan apa kata mereka. Semisal apa? Ikroh naqis yang hanya ancamannya dipukul. Ayo, celah Rasul enggak? Oh enggak, kamu saya cepol. Nah, cepol dah enggak masalah. Oh enggak, kamu nanti ini, saya tuntut. Penjara. Penjara doang enggak masalah. Ya. Materi 6.000 nih, ayo. Kalau enggak nanti dipenjarain, dituntut, enggak masalah. Ya, dipenjara enggak masalah, kan enggak hilang nyawanya. Naib. Ah, begitu. Fa idza ukriha al-insan ala fi'li syarri, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan keburukan, wa huwa lam yaqsidhu dan dia tidak menginginkannya. Fa innahu la yu'aqad 'alaihi, maka dia tidak dihukum atas perbuatannya tersebut, li'annahu laisa lahu iradatun, karena dia enggak punya keinginan untuk itu. Wa innama huwa mujbarun maslubul iradah, dia dipaksa, sudah tidak ada lagi keinginannya. Hadza fadlun minallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu la'adzabah, seandainya Allah kehendaki pasti Allah azab, ya. Ya, namun Allah ampuni, lakinnallaha tafaddala 'alaihi, namun Allah memberikan karunia kepadanya, ya, memberikan karunia kepadanya. Walamma nazala qawluhu, tatkala turun firman Allah taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhu yuhasibukum bihillah, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya di hari kiamat kelak. Subhanallah. Allah akan menghisapnya. Apa yang kalian sembunyikan, Allah akan hisap. Wah, ini berat ini. Syaqadzalika 'ala sahabah. Hal ini berat sekali buat sahabat. Kita sembunyiin nih. Kita lagi gondok sama orang, kita sembunyiin. Ternyata Allah hisap. Nah, hal ini berat bagi sahabat. Annallaha sayuhasibuhum 'ala khatiratin nufus. Allah akan menghisap mereka, ya, segala hal yang itu cuma terbetik di jiwa, ya, kan begitu. Terkadang ada, ya, aww lewat, ya. Masya Allah, polis pisan. Misalkan ya, ya, ya kan begitu di Tanah Abang lagi banyak gitu kan, amoy. Nah itu terbetik ya, pernah terbetik ya meronta? Sering. Pernah lagi sering. Nah, ini dihisap oleh Allah. Nah, ini berat bagi sahabat. Nah, lihat, perhatikan. Wa khatiratil qulub, yang terbetik di kalbu. Wa qalaman yaslamu min dzalik, sedikit sekali yang selamat dari hal tersebut kalau begitu. Ya. Fasyaqqa dzalika 'alaihim, hal ini terasa berat buat mereka. Wajau ila nabi, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtakun, mereka mengeluhkan hal tersebut, ngadu. Wah, berat banget ini. Wa qalu kullifna minal amal ma la nutiq, kata mereka. Wah, Rasulullah, kita dibebani dengan amalan yang kita enggak sanggup. Masya Allah, kita enggak sanggup itu. Ya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, aturidu an taqula kama qalat Banu Israel, sami'na wa asoina, wa qulu sami'na wa ta'na. Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel? Kami mendengar, namun kami asoina. Kami tidak mau taat. Namun ucapannya kami dengar, kami taat. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kalau begitu kami dengar, kami taat. Wastaslamu wa amanu billah, akhirnya mereka menerima, beriman pada Allah. Ya. Wa fa anzalallahu qaulah, Allah pun menurunkan firman-Nya terkait hal ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman. Demikian pula kaum mukminin telah beriman dengan apa yang Allah turunkan dari Rabb-Nya. Apa yang diturunkan kepada Rasul dari Rabb-Nya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Tsumma anzalallahu ta'ala ba'da amanu bihada wastaslamu wa lam ya'taridu. Kemudian Allah menurunkan setelah ini, maka mereka pun beriman dengan hal tersebut, mereka menerima dan mereka tidak menentangnya lagi. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Dia mendapat pahala kebaikan dari yang dikerjakan, dia pun mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Ya. Wa farrajallahu anhum, maka Allah pun memberikan solusi, membukakan pintu keringanan untuk mereka. Wa nasakhal ayatan allati qablaha, dan Allah menasakh. Masya Allah. Alhamdulillah. Menasakh, menghapus ayat hukum ayat setelahnya. Kalau ya lafadznya itu tetap ada, tapi hukumnya udah enggak ada. Ya, karena sebagaimana di pelajaran usul fikih telah kita sebutkan, disebutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Yang namanya nasakh itu terkadang ayatnya masih ada, hukumnya enggak ada. Ya, bahkan ada yang ayatnya udah enggak ada tapi hukumnya tetap ada. Semisal apa? Ayat rajam. Ayatnya udah enggak ada tapi hukumnya tetap ada. Ya. Nah, ayat ini hukumnya dinasakh tapi ayatnya tetap ada. Ya. Ayatnya tetap ada. Nah. Ya. Allah menasakh ayat tersebut, yaitu allati qablaha, yang sebelumnya, wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu ma yuhasibukum bihillah. Oh, ini berat ini. Wah. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah akan menghisabnya. Ya Allah, berat ini. Ya. Nasakh Allahu bidzalika bihadhil ayah. Allah menasakh ayat tersebut dengan ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kesanggupannya. Sahabat aja enggak sanggup nih. Apa yang terbetik di jiwa? Sahabatnya enggak sanggup, apalagi kita di Tanah Abang. Amoy-amoy lewat. Sahabat aja enggak sanggup, apalagi kita. Terbetik. Ya. Mungkin tundukan pandangan Syekh Marwan, astagfirullah, tundukan pandang. Tapi kalbunya bergejolak. Ya kan Marwan tuh? Kalau lu bergejolak, ya pemajit ya. Oh itu pemajit aja yang udah tua gitu kan. Yang udah berumur, ya seperti itu. Apalagi kita yang muda-muda ini. Ya. Kepelayan warteg ya. Pelayan warteg yang mana sih? Tukang nasi uduk itu. Kirain cuma masih hidup yang itu. Udah tua aja masih kan, apalagi kita yang muda-muda. Terbetik gitu, terbetik ya. Ya. Yang kan kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota tubuh kita berzina. Wah. Ya. Wazina al-ainan an-nadhar. Zina mata itu kedua mata melihat. Nanti kalbunya aja. Kalbunya itu apa namanya? Menerima atau enggak gitu. Yukadzib au yusaddiq, mendustakan atau enggak? Sama nanti kemaluan dia, mendustakan atau enggak? Mana? Mana lagi tadi? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ayat yang tadi. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia usahakan, dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mereka pun berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami, ya, karena kami lupa atau karena kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami, ya, jangan engkau bebani kami dengan beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau pikulkan pada kami apa yang kita tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau penolong kami, pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Qala Allah qad fa'altu. Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, aku telah memenuhi, nah, ayat ini. Qad fa'altu. Ketika hamba membaca doa ini, Allah menjawab qad fa'altu, aku telah penuhi. Fastajaballahu hadhihi da'awati minna minhu wa karaman. Maka Allah pun mengabulkan doa-doa tersebut, ya, dari kita, ya, sebagai minhu wa karaman, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wal minnah, maka milik Allah lah, ya, ujian, ya, dan juga minnah, maka Allah lah yang menguji. Wa huwa subhanahu yakhtabirul ibad, Allah menguji para hamba. Faqad ikhtabarahum bil ayatil ula, Allah menguji mereka dengan ayat yang pertama, yang tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ma yuhasibukum bihillah. Apa saja yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, semua akan dihisab nanti. Falam mastaslamu, namun tatkala mereka sudah menerima. Menerima nih, sahabat kan menerima. Kan ketika mereka datang mengeluh kepada Rasul, Rasul mengatakan, "Kok kalian kok kayak Bani Israel? Sami'na wa asoina, harus sami'na wa ato'na." Ya udah nerima. Walaupun berat, ya udah terima. Wa amanu biha, maka mengimani hal tersebut. Hina daka tatkala itu khaffafa anhum, maka Allah pun meringankan untuk mereka. Wastajaba du'aahum, Allah mengabulkan doa mereka. Hada minallahi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasil, maka kesimpulannya adalah, ya, anna hada syahidun lil hadis, bahwa ayat ini merupakan syahid, ya, penjelasan dari hadis tadi. Inna allaha tajawazali an ummati al khata' wa nisyan, ya, Allah mengampuni dosa umatku akibat kelalaian dan lupa, yaitu dengan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya, ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau lalai salah. Maka Allah berfirman, qad fa'altu, aku telah. Allah pun menjawab, aku telah penuhi. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah pun berfirman, wa laisa alaikum junahum fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kalian atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, akan tapi dosa itu ialah apa yang disengaja oleh kalbu kalian. Wa hadza fadlun min Allah, ini adalah karunia dari Allah taala. subhanahu wa ta'ala annahu la yu'akhadu bil khata', bahwa sang hamba tidak akan dihukum karena kekeliruan yang dia lakukan. Perlu catatan ini pada kasus selain ma'lumin adin bidarurah, ya. Ya. Wala yu'akhadu binisyan, tidak akan dihukum karena dia lupa. Namun dengan catatan tadi, amalan wajib tidak gugur dengan lupa, dia mengkodok kalau dia salah. Wala yu'akhadu bil ikrah, dan dia tidak dihukum karena dia dipaksa. Wa kana hada mimma kallafallahu bihi al-umama as-sabiqata uqubatan lahum. Ya. Padahal ini semua mimma kallafallahu bihi al-umma as-sabiqah. Padahal ini adalah di antara apa yang Allah bebankan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Jadi kalau umat-umat terdahulu salah, lupa, sengaja, enggak ada uzur. Mau dipaksa enggak ada uzur. Bani Israel kayak gitu. Karena mereka dulu apa ya? Tambeng. Tambeng. Ya. Mereka dulu tambeng. Nabi Musa ngajak jihad, kata mereka, kamu aja yang jihad sana marabmu, kita duduk-duduk aja. Lu lihat Bani Israel itu. Ya. Padahal mukjizat di depan mata mereka. Laut Merah dibelah. Dibelahnya itu bukan satu, 12. Kenapa 12? Karena mereka ada 12 kabilah. Udah di depan mata ngelihat tuh, ngelihat mukjizat. Sampai di Palestina, nyebrang ke Syam di Palestina, ngelihat orang musyrikin nyembah, minta ijalana alihah kamalahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kita juga dong Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Buatin berhala. Songong ya. Sahabat ada gak yang ditampakkan kayak gitu-gitu? Gak. Beriman, beriman. Infiru khifafah wa siqala. Berangkat dan berjihad dalam keadaan berat atau ringan. Berangkat. Ya. Bani Israel zaman Nabi Isa minta ma'idah minas sama. Hidangan dari langit. Ada gak Abu Bakar, wahai Rasul, minta hidangan dari langit? Umar gitu. Gak ada. Gak ada. Semuanya beriman. Nah, makanya umat terdahulu kalau tobat bunuh diri dia. Nah, najis kena mesti dipotong. Kita sekarang najis cukup cuci. Ya. Mereka dulu kalau salah dikutuk jadi apa? Ah, kirodatan khawasiin. Kera, babi. Nah, kenapa itu anak itu? Ya. Walakin hadhihi al-ummah rahimahallahu wa khaffafa anha, namun umat ini Allah rahmati umat ini dan Allah ringankan umat ini. Kenapa? Li'annaha ummatu Muhammadin, karena ini adalah umat Muhammad SAW. Wahum ahlul iman wa taslim lillahi azza wa jal. Mereka adalah orang-orang beriman yang berserah diri kepada Allah azza wa jal. Wa adamu li'tiradi ala Allah, tidak banyak nantang kepada Allah. Wal yahud lama qalu sami'na wa asayna syaddadallahu jalla wa ala alaihim. Ya, orang Yahudi tatkala mereka mengatakan kami mendengar namun kami melanggar, maka Allah memperberat urusan mereka. Wahdil ummah lama qalu sami'na wa ata'na, umat ini tatkala mengatakan kami dengar kami taat, khafafallahu anhum, maka Allah pun meringankan urusan mereka. Hadza fadlun minallah ta'ala. Nah, ini karunia dari Allah ta'ala. Itu sebabnya umat ini, kenapa umat ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nurut. Ya, ya, dia sifatnya sifat Yahudi. Ya. Kenapa? Udah kan udah dinasah. Anda dinasah. Amoy-amoy. Udah punya dalil nih sekarang. Tapi yang kalau yang dihisap nazarnya Mas Marwanto. Nazar. Ya, yang bersih-bersih di hati enggak. Nazar. Kalau nazar tuh udah bukan di hati lagi, itu udah amalan badan tuh. Ngatin buset, cakep bener nih cewek. Ah, udah tuh. Ah, dihisap itu. Allah musta'an. Jangan mau masuk surga tapi bisa terjadi mati sesuatu. Itu kalau mau masuk surga setelah lewat sirat, jadi kajian akidah wasithiyah ada. Setelah lewat sirat nanti enggak langsung masuk surga, ada namanya kontoroh. Al-kontoroh itu nanti semua mukmin sebelum masuk pintu surga, kan Nabi duluan yang ngetuk pintu surga. Nah, nanti baru Nabi kasih syafaat, enggak bisa langsung masuk surga. Kapan seorang masuk surga? Setelah dapat syafaat dari Nabi. Kapan dia dapat syafaat dari Nabi buat masuk surga? Di kontoroh ini di kisos. Di kisos dan di buang amalan-amalan, ya. Misalkan Pak Majid punya musuh bubuyutan, misalkan musuh bubuyutan ternyata musuh bubuyutannya sesama mukmin dan dia masuk surga juga, maka dihilangkan tuh rasa dendam, nggak ada lagi, udah di surga nggak ada, pokoknya di surga itu nggak ada dendam-dendaman. Hatta istri antum setuju poligami di surga. Enggak perlu. Enggak perlu. Nah, dibersihin itu kan. Ini yang mana nih? Yang mau sebutan Pak istri. Itu kalau yang itu enggak dihitung. Di dunia saja enggak dicatat. Ini maksud saya yang di kontoran nih, kita masih ada dendam sama teman, masih perasaan enggak suka sama dia. Di surga dihilangin kayak gitu semua. Di surga. Makanya nanti Allah tertawa kepada dua orang, yang dia membunuh dan yang terbunuh. Ya. Yang dibunuh mukmin lagi jihad, yang membunuh kafir. Nah, ternyata yang membunuh masuk Islam. Masuk Islam, Islamnya baik. Yang dibunuh masih tak mati syahid masuk surga. Yang membunuh setelah dia masuk Islam diampuni dosa dia. Yang dulu dia beramal, masuk ke surga, ketemu, Allah tertawa melihat mereka. Ada dendam enggak? Enggak ada. Di kontoroh udah dihilangin dendamnya. Kan banyak itu. Khalid bin Walid dulu, ya, panglima musyrikin dalam mengalahkan kaum muslimin di Uhud. Otomatis dia berperan kan, atas kekalahan, atas gugurnya banyak kaum muslimin. Habis itu dia masuk Islam. Jadi Saifullah. Ya. Mati sebagai sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk surga. Ya, masuk surga. Mungkin sahabat-sahabat yang wafat syahid karena Khalid. Allah tertawa melihat mereka. Gitu. Udah gak ada lagi itu dendam. Gak ada lagi. Ya. Gak ada lagi dendam-dendam. Hilang semuanya. Nah. Ya, lanjut lagi. Al-Hadithul Al-Arba'un, hadis ke-40. Ya. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, dia menyatakan akhadha Rasulullah SAW bimankibi. Rasulullah SAW ya, memegang bimankibaya, pundakku. Faqal, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadi engkau di dunia seperti seakan-akan kau adalah gharibun, orang asing. Ya. Atau 'abirus sabil, pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqaa yaqul, dan Ibnu Umar mengatakan setelah dia menjelaskan ini Nabi bersabda kepada saya demikian. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari untuk beramal. Khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Masa hidupmu dan sebelum untuk menghadapi masa kematianmu. Rawahul Bukhari. Ya. Nah, kata Syekh, hadal hadis fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi mankibi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini ya, diterangkan di sini jami'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang menahan pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ai amsaka menahannya mankibaihi kedua pundaknya. Ya. Li ajri ayyan tabiha. Untuk apa? Supaya Ibnu Umar memperhatikan lima yaqululah tentang apa yang beliau sabdakan kepada Ibnu Umar. Wa fi hadza tawadhu'uhu. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hirsuhu 'ala an-nasiha dan semangat beliau untuk menasihati. Wa qala kun fid dunya ka annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Au abilu sabil atau pengembara, hadihi wasiyatun jami'atun. Ya, ini adalah wasiat yang jami'ah. Jami'ah karena Nabi SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat ringkas namun syarat maknanya. Ya. Wa kalamun jami'un min jawami'il kalim, kalam yang jami' yang merupakan bagian dari jawami'ul kalim. Kun fid dunya ka annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan kau adalah orang asing. Ai la tanbasitu la tanbasit fid dunya wa tashtagil biha ala akhiratika. Subhanallah. Ya. Enggak apa-apa. Nah, ini kan hadis Nabi. Ya. Maksudnya apa? La tanbasit fid dunya, jangan kau terlena di dunia. Watashtagil biha, engkau tersibukkan oleh dunia. Tersibukkan an akhiratika, akhirnya lalai dari akhiratmu. Wal gharib, orang asing huwa alladhi yakunu fi baladi ghairihi. Fi baladin ghairi baladihi. Yang dia berada di sebuah negeri yang itu bukan negeri dia. Fa innal gharib idza kana fi baladin laysat baladahu la yanbasitu afiha. Karena yang namanya orang asing, ya, kalau dia berada di sebuah negeri yang bukan negeri dia, maka dia tidak terlena di situ karena dia orang asing. Dia ingin segera balik, kan begitu? Ya, antum lagi berada di Malaysia, ingin segera pulang. Aneh berada di situ. Nah, kita di dunia juga kayak gitu. Cuman berat ya, kita kok kayaknya udah netap di dunia ya, permanen. Padahal seolah-olah kayak gitu. Ini misalkan nih kita lagi safar ke Thailand. Nah, kita musafir kan. Udah. Kelar urusan. Pulang. Balik. Gitu. Pengen selesain tuh. Kita di dunia harusnya kayak gitu. Dah. Gak usah lama-lama. Cuma susah ya. Belum mustah. Seakan-akan kita ini udah tinggal permanen selama-lamanya di dunia. Allah musta'an. Nah. Ya. Tenabang mulu ini. Wala yatma'u fi sukna wal istimrari fiha. Ya. Dia tidak bersenang-senang di tempat-tempat tinggal dia. Ya, terus-terusan berada di sana. Wa inna ma yakunu ala uhbatil istihdadi lirujuu ila baladih. Ya. Namun yang mestinya adalah dia mesti ya, uhbatil istihdad, mencurahkan persiapan dia. Ya. Mencurahkan diri dia untuk persiapan kembali ke negeri yang dia karena dia orang asing. Ya. Wa dunya laysat daran lil muslim, masyaallah. Dunia itu bukan negerinya kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati ad-dunya sijnul mukmin, masyaallah. Penjara. Orang keluar dari penjara berani lama-lama enggak? Enggak ada. Ayo kamu bebas, sini aja lah pasti biar saya betah. Wong edan ini. Sini aja lah pasifir, saya betah sini enak, makan enak-enak enggak macam. Oh, ngedan ini. Enggak ada kayak gitu. Wa inna madarul muslim hiyal jannah. Masya Allah, negeri kaum muslimin adalah surga. Wa huwa wujida fid dunya min ajli ayyamala lil jannah. Dan itu didapati di dunia dengan sebab dia mengamalkan, dia beramal untuk surga. Nah, surga di dunia juga ada, disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Siapa yang enggak dapat surga dunia, dia enggak akan dapat surga akhirat. Surga dunia kita pahami apa? Zina sama istri. Ya, surga dunia nih. Makan jengkol aja, wah enak banget surga nih. Ya. Nah, surga dunia kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Risalah beliau Ila Ahadi Ikhwani, yang kalau siapa saja seorang enggak dapat surga di dunia ini, dia enggak akan dapat surga akhirat. Yaitu apa? Mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, mencintainya, itu surga dunia. Siapa yang enggak dapat surga ini, dia enggak dapat surga akhirat. Mengenal nama-nama Allah, itu surga dunia. Oh, kita persepsi kita surga dunia apa? Jima, surga. Surga dunia. Padahal itu masa berapa? Orang sebentar? Ya. Berapa sih? Sejam. Udah selesai kan? Ya terus-terusan kan? Sejam juga kalau strong. Ya. Biasanya mah ya. Ini mas 10 menit udah kelar. Ya, jangan nunjuk-nunjuk orang dah. Nah, ini surga dunia itu mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Itu surga dunia. Ya, mencintai Allah itu surga dunia. Subhanallah. Nabi menyatakan dijadikan indah dunia kalian buat saya dua hal, wangian dan istri. Itu Nabi mengatakan ada memang dunia ini yang indah, yang khadra, yang hijau. Ya, yang hijau. Ad-dunya khadra, dunia itu hijau. Ad-dunya mata, dunia itu perhiasan. Wa khairul mata mar'atus salihah, istri yang salihah. Kan gitu. Nabi juga bilang dijadikan indah buat saya dunia kalian dua hal. Wanita dan wewangian. Tetapi Nabi tidak menjadikan yang ini sebagai beliau cintai. Ya. Nabi mengatakan, namun sholat, dijadikan sholat sebagai penyejuk mataku. Ah, qurratul a'yun. Ya. Sholat dijadikan oleh Nabi SAW sebagai penyejuk mata. Walaupun yang indah bagi Nabi wanita, soleha, dan juga pewangian, namun Nabi enggak menjadikan itu sebagai penyejuk mata. Penyejuk matanya apa? Sholat. Baik. Lanjut. Faya'khudhu hajatahu minad dunya liyasta'ina biha ala amalil jannah. Maka seseorang muslim, ya, dia mengambil hajat dia, ya, dia mengambil hajat dia aja. Hajat dia di dunia itu pun untuk menopang, membantu agar dia beramal untuk surga. Amma ayatlubad dunya lidatiha fahuwa yashtagil bisyai'in laysa lahu wala yadumu. Ya. Adapun seorang yang mencari dunia, ya, dan zatiha, semua yang ada di dunia, sehingga dia sibuk dengan sesuatu hal tersebut, padahal itu laysa lahu, bukan untuk dia dunia itu. Ya, dunia itu bukan untuk dia, ngapain dia sibuk-sibuk? Wala yadumu, dan dia pun tidak akan selama-lamanya di dunia. Makanya kita heran ya sama orang yang rela berlembur-lembur kerja tapi enggak mau berlembur ngaji. Nah, Berlembur-lembur kerja karena jelas bonusnya. Tapi enggak mau berlembur-lembur ngaji. Bahkan rela berlembur-lembur kerja enggak ngaji, boro-boro lembur ngaji. Ngaji aja kagak. Allah musta'an. Itu berat itu. Boro-boro berlembur-lembur kerja, ngaji aja enggak. Ya, Allah musta'an. Di anna dunia laisat lahu, karena dunia bukan milik dia. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka annaka gharib, jadilah kau di dunia seperti orang asing. Wa ma'lumun, ya, dan telah diketahui, halul gharib, kondisi orang asing, allati fi ghairi baladih, yang bukan berada di negeri dia, annahu da'iman yatadakkaru watanah, dia selalu mengingat-ingat negeri dia. Wa darahu, kampung dia. Wa yahinnu ila dalik, ya. Sehingga dia pun merindukan kampungnya. Ya, dia rindu. Wa yusri' fi rujuk, dia mungkin segera untuk balik ila dari ila baladi kampung dia mahma amkana, sebisa mungkin. Ya. Wa qauluh ka annaka gharibun. Dan sabda Nabi, seakan-akan kau adalah orang asing, yakni mislal gharib. Yaitu seperti orang asing. Bimana annaka la tanbasitu fiha wa tashtagilu fiha. Yang maknanya anda tidak terlena, tersibukkan oleh dunia. Wa tu'tiha kulla fikrika wa kalbika, anda berikan untuk dunia segala pikiran anda, segala curahan kalbu anda, anda berikan untuk dunia. Liannaha laisat daran laka, karena dunia ini bukan negeri untukmu. Bal kun fiha muakkatan, namun jadilah engkau di dunia itu muakkatan, sementara aja. Tantadiru rujuk ila baladik, engkau cuma menunggu balik pulang. Al-Muslim kadarik, seorang Muslim demikian. Huwa fi dunia gharibun, dia di dunia gharib. Li'annaha laysat daran lah, karena dunia bukan negeri dia. Allati khalaqa Allahu lil mu'min hiyal jannah, yang Allah ciptakan, negeri yang Allah ciptakan untuk mu'min yang hakiki adalah surga. Wa kana Adam wa zawjuhu fil jannah, Adam istrinya itu di surga. Askanahuma Allahu fil jannah, Allah menempatkan keduanya, memberinya tempat tinggal di surga. Tsumma hasala minhuma al mukhalafah, terjadilah penyelisihan terhadap perintah Allah. Li amrillah, terkait perintah Allah. Wa taba, akhirnya mereka ke dunia, mereka berdua bertobat. Wa nadima, dan mereka pun keduanya menyesal. Wa taba Allahu alaihima, Allah memberikan tobat pada keduanya. Lakin akhrajahuma minal jannah, namun Allah mengeluarkan keduanya dari surga. Wa anzalahuma ilal ard, Allah menurunkan keduanya ke bumi. Ila darin laysat daran lahuma, ke sebuah negeri yang bukan negeri untuk mereka berdua. Fakadzalika banu Adam, demikian pula dengan seluruh anak Adam. Yahinnu ila watanihi al-awwal alladhi ukhrija minhu liyarji'a ilayhi. Ya. Dia merindukan negeri asalnya yang pertama dulu, yang dia dikeluarkan di situ supaya dia balik lagi ke sana. Masya Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabil, atau seperti pengembara. Wal musafir, yaitu musafir. Wal musafir innama yastarih fi asna'is safari. Yang namanya musafir, dia beristirahat di tengah perjalanannya. Tsumma yuwasilu safar, kemudian dia lanjut lagi safarnya. Wala yastautin. Ya. Dia lanjut lagi safarnya. Ya. Dan wala yastautin, tidak terus-terusan ada di situ. Ya. Nah, itulah hakikatnya. Wala yastautin, dia tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal. Itu maknanya istautana yastautinu. Fayakunul muslim fid dunya mislal musafir, maka seorang muslim di dunia itu seperti musafir. Wa huwa fil haqiqati musafirun laisa muqiman, sehakikatnya seorang mukmin di dunia musafir, enggak mukim. Lianna muddatahu fid dunya qalilah, karena durasi tinggal dia di dunia itu qalilah, sebentar. Wa huwa yasiru ila al-akhirah, dia berjalan menuju akhirat. Tasiru bihi al-ayyamu wal layali ila al-akhirah. Ya, maka hari-hari, malam-malam berjalan bersama dia menuju akhirat. Ya, wa hakadha yanbaghi, dan demikianlah sepatutnya antakuna halatul muslim fid dunya. Sepatutnya itulah kondisi seorang muslim di dunia. Ghariban au abira sabilin, ya, dia asing atau menjadi pengembara. Wa yakuna hammuhu arruju'a ila baladihi, ya, dan ya, antusias dia itu adalah kembali, hasrat dia itu kembali ke negeri asal dia. Wa balul muslim, wa baladul muslim hiyal jannatun, yang namanya negeri muslim adalah surga. Wa yasta'idulaha, maka dia mempersiapkan menuju surga. Wa takunu hiya hammah, ya, itulah yang menjadi antusias dia, keinginan dia, hasrat dia. Wa ma yuwassiluhu ilaih, ya, dan segala hal-hal yang menghantarkan kepada, ya, kepada akhirat nanti, kepada surga tadi. Ya. Lama Samia bin Umar, tatkala Ibnu Umar mendengar radhiyallahu anhuma al-wasiyah, wasiat tersebut minar Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala linnas, maka Ibnu Umar berkata kepada orang-orang, wa li kulli ahadin, kepada setiap orang. Ya, ini perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi. Idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari, di sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore, ya, untuk beramal. Ya. Jangan tunggu. Idza asbahta fala tu'akhirul amal ila al-lail. Kalau Anda di waktu pagi hari, jangan mengakhirkan malam amal sampai malam. Taqul a'malu hadzal amal bilai, saya amalin ini nanti malam aja. Bal badirhu wa'maluhu, bahkan segeralah, bersegeralah dan amalkanlah. Fala'allaka la tudrik al-lail, bisa jadi Anda enggak mendapati malam tersebut karena mati duluan. Wa idza amsayta fala tu'akhir al-amal wa taubata ila subuh. Kalau engkau berada di sore hari, jangan Anda akhirkan amal, tobat, entar aja dah pas pagi hari. Wala allaka la tudriku subah, bisa jadi Anda enggak dapat waktu pagi hari karena mati duluan. Falaisa laka illa saatul lati anta fiha, maka Anda tidaklah memiliki kecuali waktu yang Anda berada di situ di dalamnya. Fabadir, maka bersegeralah. Wala tuajjil al amal as-salihah wa taubata wal istighfar ila waqtin akhar, maka janganlah Anda menunda-nunda, ya, tuajjil, menunda-nunda. Kalau tu'ajjil, bersegera. Kalau pakai ain, bersegera. Pakai hamzah, menunda-nunda. Maka janganlah Anda menunda-nunda amal saleh, taubat, istighfar, ya, di ke waktu yang lain. Itu enggak boleh. Hingga waktu yang lain. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, wa khudh min sihatika limaradik, pergunakanlah masa sehatmu, ya, untuk menghadapi masa sakitmu. Ya. Hadhihi min wasiyati Ibn Umar. Ini adalah di antara wasiat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Madabal insan fi sihatin, selama seseorang berada dalam kondisi sehat, wa afiyatin, sehat wal afiyat, fahuwa qawiyun, maka dia kuat, yaqdir ala siyam, dia mampu berpuasa, yaqdir ala qiyamil lail, dia mampu salat malam, wa yaqdir ala jihad fi sabilillah, dia mampu berjihad fi sabilillah, wa yaqdir ala dakwah ila Allah, dia mampu berdakwah pada Allah, mengajak manusia pada Allah, wa yaqdir ala badlil khair, dia mampu mencurahkan kebajikan. Ama idza sakima wa marida, nah, ya, adapun kalau dia sudah sakit, ya sudah marida, ya, sama ini sakim marid, ini maknanya sama. Ah, kalau faidah ulayah sati ayah suma, dia enggak sanggup untuk puasa, dia enggak sanggup untuk yakumul lain, ya, yakumul lain, an yakumul lain, salat malam mulai sati makan ayah sati wahwa pisihah, bisa kebit marot, dia enggak sanggup apa-apa yang dia sanggupi ketika waktu sehat, Kenapa? Disebabkan sakit. Wasihah la tadumu. Ya. Yang namanya sehat itu la tadumu. Ya. Tidak selamanya. Pemadam Allah atau kesehat. Selama Allah memberikan anda kesehatan, fabadir bil amali salihah. Bersegera beramal soleh. Li'annahu sayati alaika waqtun la tastati an ta'mala fih. Karena akan datang nanti waktu di mana anda tidak mampu beramal di waktu tersebut. Imma limaradin, apakah karena sakit, auli kibarin atau karena sudah tua, auli au waharomin atau karena pikun. Wa qauluh wa min hayatika limautika, pergunakanlah masa hidupmu untuk menghadapi masa kematianmu. Khud min hayatika bihadi dunia limautika. Ya, ambillah masa hidupmu di dunia ini untuk menghadapi kematianmu. Wa ista'idda, persiapkanlah limauti. Wa ma ba'da maut, untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Wallahu ataka hadhihi alhayata, Allah memberikan anda kehidupan ini. Wa hadha al-ajala min ajli an tastaghil min ajli an tastaghillahu fi ma yanfa'uka fil akhirah. Ya. Allah menganugerahkan anda kehidupan ini, kesempatan ini supaya anda menyibukkan diri anda untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Fala tasrifu wala tasrifhu fil lahwi wal la'ib wa jam'il hutam. Maka janganlah anda palingkan, selewengkan untuk mengerjakan sia-sia, senda gurau, atau mengumpulkan ya hutam yang enggak ada manfaatnya. Ya. Wa innama tasrifuhu fi ma tajiduhu indallahi subhanahu wa ta'ala. Namun anda palingkan ya, sehat anda, waktu anda tadi itu semua. Ya. Semuanya itu anda arahkan semuanya untuk kehidupan dunia, apa? Untuk sesuatu yang akan anda dapatkan di sisi Allah. Ya. Wa hadhihi wasiyatun istantajaha Ibnu Umar. Maka wasiat ini ya, bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Apa? Wasiat ini, wasiat yang istantajaha Ibnu Umar, ya. Istantaja itu waktunya apa ya? Oh, yang menyimpulkan. Wasiat ini yang Ibnu Umar menyimpulkannya, ini Ibnu Umar menyimpulkannya dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in bagi muslim, maka wajib, maka sepatutnya bagi seorang muslim antakuna hadhil wasiyah daiman baina ainai. Ya. Wasiat ini bagi seorang muslim sudah sepatutnya dia berada di depan kedua matanya selalu. Wasiat ini berada dalam diri dia, di kedua mata dia. Fayakunu fid dunya ka'annahu ghoribun aw abirus sabil, sehingga di dunia seakan-akan dia ya, ya, apa namanya, orang asing atau pengembara. Wala yu'ajjil al-amal, dia tidak menunda-nunda amal ila waqtin akhar, ke waktu yang lain. Fadla yudriku, yang bisa jadi dia tidak dapat waktu tersebut karena mati duluan. Walaya sihatahu wa quwatahu billahi walaib. Jangan dia selewengkan waktu dia, kesehatan dia, kekuatan dia untuk main-main senda gurau. Walaya sirfu hayatahu kadarik billahi walaib. Jangan dia juga palingkan kehidupan dia untuk main-main senda gurau. Liannahu ya, sayakhsaru amma qaribun amma qaribin. Karena dia akan menyesal, merugi ya, dari dalam waktu dekat nanti di akhirat. Illa idza staghalla hadhihi al imkanat fi ma yanfa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala. kecuali jika dia menyebutkan ya hal-hal yang dia mampu ini semua bima yanfa'ullah ya, dalam hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.